Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bermajlis di tempat yang mulia ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu al-fara'id atau ilmu al-mawaris dari buku Ilmu Fara'id, Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk pada bab yang ketiga dari buku ini pada halaman yang ke-19, pembahasan tentang hak-hak yang terkait dengan tarikah. Tarikah itu harta peninggalan atau harta waris. Nah, namun sebelumnya ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, masih tersisa pembahasan sebelumnya, bab yang kedua, ya, beberapa hadis yang perlu untuk kita baca, ya. Nah, kita kembali sejenak pembahasan sebelumnya pada halaman yang ke-16, ya. Pada halaman yang ke-16, di antara ayat tentang waris adalah firman Allah dalam suratul Anfal, surah Al-Anfal ayat 75. Dalam surah Al-Anfal ayat 75. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah ayat yang menjelaskan tentang, ya, dzawil arham atau kerabat dekat mayit, tetapi bukan termasuk dari ahli waris. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya di saat seorang mayit itu tidak memiliki ahli waris, ya, namun dia masih memiliki kerabat dekat yang bukan termasuk ahli waris, ya, tentunya dari sisi nasab. Dari sisi apa? Nasab. Namanya kerabat, akriba, itu dari sisi apa? Nasab, ya. Maka kerabat dekat inilah nantinya yang dia lebih berhak untuk, ya, mewarisi harta mayit itu, walaupun dia, ya, bukan ahli waris pada awalnya. Namun karena sudah tidak ada ahli waris, maka dia mendapatkan harta warisan itu karena dia sebagai dzawil arham, ya, kerabat apa? Dekat. Nah, Allahu jalla wa ala berfirman, "Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim." Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk dari golongan kamu. Kemudian Allah berfirman, yang maknanya, dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Jadi kerabat itu lebih berhak daripada yang bukan apa? Kerabat. Ya. Misal, ya, saya mati, tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan, ya, tidak punya cucu laki-laki dari anak perempuan. Ini tidak ada semuanya. Bapak juga sudah tidak ada, ibu tidak ada, namun saya memiliki cucu perempuan dari anak perempuan. Ini misal. Ya. cucu perempuan dari anak perempuan itu bukan termasuk dari ahli waris. Cucu perempuan dari anak perempuan. Ya. Namun saya sudah tidak punya lagi ahli waris kecuali kerabat ini. Nah, dia kerabat yang dekat, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Atau misalnya apa namanya? Bibi misalnya, ya. Bibi itu bukan termasuk dari ahli apa? Waris. Ya, karena ahli waris dari kalangan perempuan yang akan kita bahas, bibi tidak masuk di dalamnya. Ya. Saudara perempuannya bapak atau saudara perempuannya apa? Ibu misalnya. Ini bukan termasuk dari ahli waris. Namun dari sisi kekerabatan mereka memiliki apa? Hubungan kekerabatan. Nah, ini pembahasannya secara khusus insyaallah taala ada bab pada kitab ini atau buku ini. Namun ini adalah dalil bahwasanya di sana ada apa yang disebut dengan zawil arham. Naam. Kemudian halaman yang ke-17 ma'asyiral muslimin. Nah, yang belum kita baca dari bab ini adalah sebuah hadis, ya. Yaitu hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang larangan untuk memberikan wasiat kepada ahli waris. Jadi orang yang sudah mendapatkan bagian dengan cara warisan, ya, dia tidak berhak lagi untuk mendapatkan apa? Wasiat. Ya. Wabillahi taufik. Saya ulangi, seorang ahli waris kalau dia sudah mendapatkan bagian dengan cara waris, dia termasuk ahli waris dan mendapatkan bagian, maka tidak boleh dia mendapatkan harta dari cara apa? Wasiat. Tidak boleh. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna Allah, sesungguhnya Allah, qad a'ta, telah memberi, telah membagi, kulladhi haqqin, setiap yang punya hak, haqqahu, hak-hak mereka. Sudah diberi masing-masing jatah. Ya. Ibu mendapatkan 1/6 atau 1/3, ini sudah jatahnya. Anak perempuan kalau tidak 1/2, ya 2/3, ya. Atau bersama dengan apa? Anak laki-laki, saudara laki-lakinya, ya, mendapatkan semua harta, lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki 2 bagian dari perempuan, istri bisa 1/4, bisa 1/8. Nah, ini semuanya bagian yang sudah ditetapkan oleh siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh lagi dia mendapatkan dengan cara apa? Wasiat, ya. Misalnya seorang meninggal punya anak perempuan 3 dan punya saudara laki-laki, ya, punya anak perempuan 3 dan saudara apa? Laki-laki, ya. pembagiannya 3 anak perempuan berdasarkan ayat yang sudah kita pelajari, 3 anak perempuan mendapatkan 2/3 dari harta, sisanya diberikan kepada saudara laki-lakinya apa? Mayit. Harusnya seperti itu, ya. Harusnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Tetapi ketika meninggal, ya, ternyata ada secarik kertas, ya, wasiat, ya, ada saksinya dan seterusnya, bahwasanya mayit, ya, berniat dan mewasiatkan, ya, 1/3 hartanya untuk salah satu dari mereka ini 4. Ya. Salah satu dari mereka 4, anak perempuannya yang 3 atau saudara apa? Laki-lakinya. Ada wasiat. Ya. Tolong sampaikan 1/3 harta saya untuk, ya, salah satu dari 3 anak perempuannya. Ya. Nah, ini permasalahannya demikian. Barangkali ada sebab, seperti sebab misalnya ya merasa bahwasanya salah satu dari 3 anak perempuan ini lebih dekat dengan dia. Mungkin bisa jadi. Atau merasa bahwasanya salah satu dari mereka ini, ya, ya, sering, ya, berkunjung kepadanya atau di akhir hayatnya, ya, sering apa? Ya, menjaganya. Sehingga terkadang muncul yang seperti ini. Ya. apakah wasiat yang seperti ini dilaksanakan atau tidak. Ya. Maka berdasarkan ayat ini, Allahu Jalla wa'ala melarang, ya, tidak memperbolehkan untuk memberikan, ya, kepada ahli waris wasiat. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan masing-masing ahli waris hak-hak mereka, maka tidak boleh ada wasiat lagi untuk ahli waris. Ya. Pertanyaannya, ma'asyiral muslimin, kasusnya sama tadi seperti yang kita sebutkan, ya, seorang mati meninggalkan 3 anak apa? Perempuan dan 1 saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki ini, ya, tapi punya apa namanya, anak tiri misalnya, dia menikah dengan seorang wanita dan punya anak bawaan, ya, ya tentunya dengan saya sebagai mayit misalnya tidak punya hubungan apa-apa, ya atau tidak, tidak punya hubungan nasab, ya, walaupun dia, ya, orang melihat itu anak dari saudara laki-laki saya, tapi bukan anak dia, namun anak bawaan apa, ya, istrinya yang telah dia apa, nikahi misal. Nah, ternyata dalam secari wasiat itu tertulis, saya memberikan, ya, sepertiga harta saya untuk itu tadi, ya, untuk anak tiri saudara laki-laki saya. Boleh tidak di sini? Boleh tidak? Ya. Jawabannya boleh, ya, karena dia bukan ahli waris, ya. Dia bukan ahli waris, ya. Ya. Jadi dia mendapatkan bukan dari sisi apa? Waris. Kalau memang sudah dapat, ya, warisan dari ketentuan dan ketetapan Allah, sudah dia tidak boleh lagi menerima apa, ya, wasiat. Ya. Adapun kalau orang lain, ya, atau tidak ada kaitannya apa-apa, wasiat untuk bangun masjid, ya, misal, wasiat untuk diberikan kepada anak yatim, tidak ada hubungannya dengan apa, ya, mayit, bukan ahli waris, maka, ya, diperbolehkan. Ya, insya Allah ada pembahasan khusus. Adapun yang terakhir, ya, adalah tentang warisan nenek. Ya, warisan nenek tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ya, belum disebutkan. Bismillah. Tetapi disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pada halaman 18 kita baca warisan tentang nenek. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha lil jaddataini minal miras bisudusi bainahuma bisawa. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Ubadah ibn Samit, Nabi alaihi salatu wasallam qadha, qadha yani memutuskan, ya, memutuskan dan memberikan lil jaddatain untuk 2 orang nenek, ya, minal miras dari harta warisan bisudus seperenam. Jadi ada 2 nenek, 2 neneknya mayit, ya, Nabi memberikan untuk keduanya seperenam dibagi 2 rata. Nah, bukan masing-masingnya seperenam, namun 2 orang nenek ini, ya, mendapatkan berapa? Seperenam. Bainahuma bisawa, dibagi rata untuk keduanya. Dibagi rata untuk keduanya. Ya. Nah, mungkin saja seorang mati meninggalkan 2 nenek. Ya. Saya mati, ya, ahli waris saya hanya ibunya bapak saya dan ibunya ibu saya. Ya, semuanya sama-sama apa? Nenek, kan demikian, ya. Ya, bapak saya sudah tidak ada, namun ibunya masih ada. Ya. Ibu saya juga sudah tidak ada, saya sebagai mayit, ibu saya sudah tidak ada, namun ibunya, ibu saya masih ada. Berarti terkumpul dalam kasus ini 2 orang apa? Nenek. Ya. 2 orang nenek. Nah, masing-masingnya bukan 6, keduanya mendapatkan 1/6. Jadi 1/6 itu adalah untuk nenek. Ya. Dibagi bersama. Bukan masing-masingnya 1/6. Kalau masing-masingnya 1/6 berarti nenek mendapatkan berapa? 1/3, kan demikian. Ya. Jadi masing-masingnya bukan masing-masingnya 1/6, tetapi mereka semuanya diputuskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan 1/6. Ya. Ini juga sekaligus ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah sebagai salah satu contoh bahwasanya hadis Nabi alaihi salatu wassalam ada di dalamnya perkara-perkara yang di dalam Al-Quran belum ada. Dan kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengimani semuanya dan mengambil semuanya, baik apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim atau ada dalam apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena sunnah juga sama dengan Al-Quranul Karim sebagai wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam firman Allah Jalla wa Ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wassalam berbicara dari hawa nafsunya, tetapi yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, ini salah satu contohnya. Ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada bagian atau jatah bagi siapa? Nenek, tidak ada dalam Al-Quran itu. Yang ada adalah warisan itu bapak dan ibu. Nenek tidak disebut. Ya, nenek tidak disebut. Dan bagian untuk nenek itu disebutkan dalam hadis yang sahih, sebagaimana bisa dilihat di situ. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dan juga Na'am Ibnu Majah. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dalam catatan kaki saya tuliskan di situ, Al-Imam Syafi'i Al-Hakim fil Mustadrak. Nah, hadis fil Mustadrak wa huwa hadisun sahih. Nah, saya rasa cukup ikhwatil kiram pembahasan bab yang keberapa? Yang kedua, yakni ayat-ayat dan hadis tentang faraid. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, ya. Bab yang ketiga dari buku ini yaitu pembahasan tentang hak-hak yang terkait dengan tarikah. Tarikah. Ya. Nah, tapi sengaja kita sebutkan dalam bahasa Arab tarikah di sini namanya. Tarikah agar kita sedikit terbiasa dengan kalimat-kalimat yang sering dipakai di dalam lisan-lisan fuqaha ahli fikih. Ya. Tarikah itu adalah harta warisan, harta yang dibagikan untuk ahli apa waris itu namanya tarikah. Disebut juga ada al-miras, ya, disebut juga al-miras. Kalau dalam bahasa kita ya bisa dikatakan harta pusaka, ya. Harta waris, harta peninggalan. Naam. Wabillahi taufik. Nah, perlu diketahui ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, yang dikatakan tarikah atau harta pusaka itu adalah harta yang murni dimiliki oleh mayit. Harta yang murni dimiliki oleh mayit. Tidak tercampur dengan harta orang lain. Baik dalam bentuk hutang, ya, pinjaman, atau kepemilikan bersama. Ya, atau yang biasa disebut dengan al-mal mustarak. Harta yang mustarak. Ya. Kalau di sana masih ada harta yang mustarak. Masih ada harta orang lain dalam bentuk apa? Hutang. Ya, atau yang lain. Maka harta ini belum dikatakan sebagai tarikah. Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Nah. Bahkan nanti akan kita sebutkan faedah insyaallah kisah wafatnya sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Kita tahu siapa beliau, Zubair bin Awam, salah seorang sahabat yang dijamin masuk apa? Jannah. Ya. Sebelum wafatnya, yaitu sebelum kejadian sebuah peperangan, beliau memanggil putranya yang bernama Abdullah. Wahai Abdullah, coba kemari. Saya merasa besok saya mati dalam perang ini. Ya. Atau saya sudah merasa dekat ajal saya. Dan yang paling membuat saya berpikir saat ini adalah hutang-hutang saya. Tolong pikirkan hutang-hutang saya. Ya. Jual harta-harta saya untuk melunasi apa? Hutang. Ya. Ternyata betul Zubair bin Awam ini meninggal. Ya. Maka Abdullah ibn Zubair ibn Awam ini, ya, tidak membagikan hartanya siapa? Zubair. Ya. Sampai hutang Zubair ini apa? Terlunasi. Jadi hartanya ada, dia punya hutan, punya, disebutkan dalam hadis dia memiliki hutan, dia memiliki tanah. Ya. Dan kalau dihitung itu mungkin tidak bisa menutupi apa? Hutang. Tidak bisa menutupi apa? Hutang. Ya. Padahal Zubair punya istri 4. Zubair bin Awam memiliki istri apa? 4. Nah, dan memiliki putra termasuk Zubair sendiri, termasuk Abdullah bin Zubair. Ya. Itu pesan siapa? Zubair kepada anaknya Abdullah. Wahai Abdullah, jual harta, kemudian tutup hutang-hutang saya. Dan kalau kamu merasa kesulitan dalam menjualnya, maka minta tolong kepada maulaku. Ya, maula di sini ternyata ini maksud adalah siapa? Allah. Minta tolong kepada Allah. Ya. Subhanallah. Ya, dalam perjalanan apa namanya tugas ini ya sekitar hampir 4 tahun harta itu baru dia apa, dibagi. 4 tahun kemudian baru dibagikan kepada siapa? Ahli waris. Ya. Dan ternyata harta-harta Zubair bin Awam ini yang sedikit dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala dan harganya itu apa? Ya melonjak sangat tinggi. Ya. Sehingga hutang-hutang semuanya tertutupi dan semua mendapatkan apa? Harta warisan dengan jumlah yang sangat banyak sebagaimana disebutkan dalam hadis. Asy-syahid intinya ma'asyiral muslimin yang ingin kita sebutkan bahwasanya harta itu kalau memang di dalamnya masih tercampur apa? Ya, tercampur harta orang lain, ya. Hutang atau harta yang merupakan usaha bersama, syarikah, maka belum dikatakan sebagai apa? Tarikah harta warisan yang dibagikan kepada apa? Ahli waris. Ya. Bahkan mungkin di awal kali asumsi ketika seorang ini mati, mungkin bisa jadi tidak bisa menutup apa? Hutang, sehingga tidak bisa untuk dibagikan. Ya. Orang punya hutang misalnya 500 juta. Punya tanah sepetak. Ya, punya tanah sepetak. Ya, kecil. Pinggir jalan. Ya. Harga umumnya misalnya itu hanya laku misalnya 400 juta. Ya, kalau asumsi awal saja itu sudah tidak bisa menutupi apa? Hutang. Hutang 500 juta. Sementara tanah sepetak itu kemungkinan harganya berapa? 400 juta. Nah, sehingga bagaimana mungkin akan dibagi? Hutangnya saja lebih banyak daripada apa? Harga tanah yang dia tinggalkan. Misal. Nah, sehingga perlu dilakukan proses penjualan dulu. Prosesnya. Tidak mungkin dibagi ini harta. Tapi subhanallah bisa jadi. Allah Jalla wa'ala memberikan apa? Ya, rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, seperti sahabat Zubair bin Awam ini. Zubair bin Awam. Ya. Bahkan berpesan kepada anaknya. Kalau kamu susah jual, minta tolong pada Allah Azza wa Jalla. Dan betul, setiap kesusahan menjual mesti minta tolong pada Allah. Wahai Maula Zubair, tolong kami, tolong saya dalam menjual apa namanya, ya tanah ini, harta ini. Ternyata harga apa namanya, ya melambung. Ini mungkin bisa jadi, ya tanah sepetak yang 400 juta ketika itu, ya dijual nggak laku-laku sampai ada orang yang butuh sekali dibeli 1 miliar. Ya. Nah ini yang tadinya mungkin nggak bisa bagi waris, malah bisa bagi apa? Waris 500 juta untuk menutup hutang, kemudian masih tersisa 500 juta dari hasil penjualan tanah tersebut. Ya. Nah, wabillahi taufiq. Sehingga perlu antum ketahui, perlu kita ketahui bahwasanya seorang meninggal, apabila ada seorang meninggal, kemudian tampak lahiriahnya punya harta, jangan langsung dibagi, tidak lihat dulu. Nah, apakah itu memang sudah harta murni milik mayit yang disebut sebagai tarikah? Atau di sana masih ada harta-harta yang bukan dari hartanya siapa? Mayit. Bisa difahami insyaallah ya. Nah, wabillahi taufik. Kemudian di sini ikhwan, ada satu hal yang sering disebut oleh ya masyarakat kita dengan istilah harta gonogini. Ya, ini juga perlu untuk dia apa? Diterangkan di sini. Bismillah. Nah, kalau kita lihat istilah yang ada dalam masyarakat, ya saya pribadi mungkin perlu mendapatkan penjelasan dari ya, antum semuanya. Apa ini maksud dengan harta gonogini dalam apa namanya istilah apa masyarakat? Mungkin bisa jadi berbeda apa namanya ya pandangannya. Nah, baik. Tapi yang saya maksud di sini harta gonogini adalah ya harta ya. Naam, yang sering kalau kita ngobrol dengan siapa namanya? Masyarakat barangkali mereka mengatakan harta gonogini ya harta yang ditimbulkan muncul setelah keduanya apa? Menikah. Nah, ini namanya gonogini. Langsung dipukul rata seperti itu. Nah, pokoknya kalau harta itu adanya sesudah apa namanya nikah, itu namanya gono gini. Ya. Saya menikah dengan seorang wanita, tidak punya rumah. Ya, saya ngontrak, ya, ngontrak, tidak punya rumah, ngontrak sampai berapa kali. Baru setelah itu punya apa? Rumah. Punya rumah. Ya. Padahal yang membeli saya sebagai apa? Suami. Nah. Tapi orang tetap menganggap terkadang itu adalah apa? Gono gini. Nah, karena itu rumah kan didapatkan apa namanya? Setelah menikah. Nah, ya dikatakan gono gini. Jawabannya tidak seperti itu, ma'asyiral muslimin. Ya. Harta gono gini itu ya sama saja dengan harta mustarakah. Harta yang dimiliki apa? Ya, bersama. Nah, misalnya saya punya usaha, istri juga punya apa? Usaha. Ya. Saya punya hasil, istri punya hasil. Nah, dari situ kemudian membangun apa? Rumah. Jadi rumah itu adalah memang ya, dibeli dari harta saya sebagiannya dan harta apa? Istri. Ya. Nah, atau punya tanah, beli tanah. Ya. Punya tanah. Nah, saya ada apa namanya saham di situ untuk membeli tanah, istri juga punya saham di situ. Ini berarti harta itu memang bukan murni punya apa saya sebagai suami, atau bukan murni punya ya seorang wanita sebagai apa istri. Nah kalau yang dimaksud dengan harta gono gini adalah itu, maka ketika salah seorang dari suami atau istri ini meninggal, ya, sebelum dibagikan harta waris itu dipisahkan dulu mana harta yang murni punya suami yang meninggal ini, atau mana harta istri yang murni yang meninggal ini. Nah, kalau bisa diketahui secara pasti, maka ditetapkan secara pasti. Kalau ditetapkannya hanya dengan apa? Perkiraan, ya. Perkiraan karena tidak tahu persisnya, ya ditetapkan dengan perkiraan. Kira-kira ini tanahnya apa namanya? Hartanya suami 60%, hartanya istri 40%. Dipisahkan dulu sebelum nanti dibagi apa? Warisan. Nah, bisa difahami insyaallah. Ya. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Harta peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris adalah ya, betul-betul milik mayit, tidak tercampur dengan apa? Dengan yang lain. Baik, saya bacakan apa yang tertulis pada halaman 19. Ya. Apabila seorang suami meninggal, ya, seorang suami meninggal dunia, maka harta yang dibagikan adalah harta suami. Karena yang meninggal adalah siapa? Suami. Demikian pula istri. Apabila meninggal dunia, jadi kalau yang meninggal dunia adalah istri, maka harta yang dibagikan adalah harta milik si istri. Karena istri mungkin saja dia punya harta yang memang punya dia sendiri. Seperti mahar yang dia peroleh dari suaminya dulu. Dia punya mahar. Dikasih mahar sama suaminya. Ya, 1 ons emas. Itu punya dia. Ya. Atau dia punya tabungan. Ya, diberi oleh bapaknya. Diberi oleh suaminya. Betul-betul diberi untuk dia sebagai istri. Ditabung. Atau dalam perjalanan hidup bersama suaminya, dia mendapatkan warisan. Yang diperoleh dari siapa? Orang tuanya. Atau kerabatnya. Ya. Nah, atau dari usaha yang dia lakukan, dia punya usaha sendiri, kreatif, ya. Dia bisa membuat roti, ya, mengisi kesibukannya, dia bisa merajut, mengisi apa kesibukannya. Nah, dia jual, dia punya hasil, ya, hasil dia sebagai seorang apa wanita. Atau dia mendapatkan hadiah dari saudaranya, dari temannya. Artinya, ya, wanita yang meninggal ini punya harta murni punya dia. Ya. Inilah yang nanti dibagi. Inilah yang nanti akan dibagi. Adapun harta peninggalan lain yang bukan milik wanita ini, ya, seperti rumah yang memang dibeli murni oleh suaminya, ya, atau kendaraan yang juga murni dibeli oleh siapa? Suaminya. Sang istri tidak punya andil di situ. Maka ini bukan termasuk dari objek warisan. Bukan termasuk dari objek apa? Warisan. Jadi yang dibagikan, sekali lagi khulasah kesimpulannya, yang dibagi adalah hartanya mayit murni. Itu yang menjadi apa? Ya, objek apa namanya? Pembahasan ilmu waris. Naam. Seperti itulah Al-Qur'anul Karim menyandarkan kepemilikan kepada mayit. Jadi yang dibagi itu adalah hartanya mayit. Ya, sebagaimana Allah firmankan misalnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. dan bagi suami-suami, ya, mendapatkan setengah dari harta istri-istri. Kan demikian. Dinisbatkan, disandarkan kepada istri, hartanya istri. Ya. Bukan harta yang muncul setelah apa namanya pernikahan, kan tidak? Ya, tidak. Tetapi kalian suami mendapatkan hartanya istri ketika istri itu meninggal. Jadi yang dibagi adalah hartanya apa? Istri. Kalau memang istri tidak punya apa-apa, ya sudah, berarti tidak ada yang dibagi. Ya. Misalnya saya menikah dengan seorang wanita tidak punya apa-apa. Ya. Seorang wanita tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya tanah. Ya. Kemudian nikah dengan saya. Ya. Nikah dengan saya, selama pernikahan itu saya sebagai suami punya usaha banyak, saya punya rumah, punya mobil, itu semua punya saya. Ya. Dan istri tidak punya apa-apa kecuali hanya mungkin mahar saja. Ya. Dia meninggal. Ya, maharnya pun dia sudah berikan kepada siapa? Kepada putrinya atau yang lain. Nah, berarti tidak ada harta apa? Waris. Nah. Jangan kemudian, oh ini harta yang ada ini gono gini. Ya. Tidak. Ya. Kecuali ketika dalam pernikahan saya itu saya betul-betul sudah memberikan. Nah, ini motor saya punya dua ini untuk kamu. Apalagi diperkuat lagi, ya namanya memang nama apa? Istri sudah berarti punya dia. Ini nanti termasuk yang dibagikan dalam apa namanya? Dalam warisan. Nah, Allahu taala a'lamu bis-shawab. Ini yang dimaksud dengan tarikah. Ini yang dimaksud dengan tarikah, yaitu harta murni punya mayit. Itulah yang dibagikan kepada ahli waris. Nah, untuk mencapai ke sana, ya, untuk mencapai ya harta murni milik mayit, ya, maka kita perlu mengenal bahwasanya ada hak-hak yang terkait dengan tarikah. Ya, ini kita sebutkan muqaddimah saja dulu. Ya, kita sebutkan muqaddimah. Ya. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada hak-hak yang terkait dengan tarikah. Ya. Seorang mati, harta tidak bisa langsung dibagi. Namun coba dilihat, ya, ada hak-hak yang harus dipisahkan dulu. Dipisahkan dulu sehingga akan didapatkan harta murni milik apa? Mayit. Ya. Para ulama berdasarkan istiqra, berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, ya. Ya. Mereka mendapatkan bahwasanya, ya, harta yang ditinggalkan oleh mayit itu, ya, masih memiliki hak-hak yang terkait yang harus dilihat. Dan semuanya ada lima, ya, ada lima. Yang terakhir adalah tarikah. Ya. Baik, yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah. Ya. Biaya pengurusan apa? Jenazah. Ya. Kemudian yang kedua adalah hutang. Hutang yang diikat dengan tarikah. Hutang, namun hutang itu masih terikat dengan apa? Dengan bagian dari tarikah, ainut tarikah. Ya. Nanti kita sebutkan contohnya. Kemudian yang ketiga, hutang-hutang lepas. Hutang-hutang lepas ini hutang-hutang yang tidak diikat dengan apa? Dengan harta waris. Kemudian yang keempat adalah wasiat. Yang terakhir adalah apa? Tarikah. Baru didapatkan tarikah setelah empat yang kita sebutkan tadi sebelumnya, ya, dikeluarkan, dikeluarkan, dikeluarkan, baru kemudian ya didapatkan tarikah harta murni yang akan dibagikan kepada ahli apa? Waris. Nah, jadi jangan tergesa-gesa, langsung bagi, lihat dulu. Wabillahi taufiq. Bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat ke-12. Nah, halaman 20, ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-12 ini dalil bahwasanya harta itu tidak boleh dibagi langsung kecuali setelah betul-betul murni. Hak-hak yang terikat ini sudah dilepaskan. Hak-hak yang terikat ini sudah dilepaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ba'di wasiyyati yusina biha aw dain." Pembagian-pembagian tersebut ya di atas sesudah dipenuhi wasiat. Kalau ada wasiat, penuhi dulu wasiat yang dia buat dan sesudah dibayar apa? Hutang. Ini kalau ini sudah lepas ini, hutang-hutang sudah apa? Lepas, wasiat juga sudah tertunaikan, nah, baru dibagikan kepada ahli waris. Nah, Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan As-Sunnah, hak-hak yang terkait dengan harta mayit yang harus ditunaikan itu diawali dengan yang pertama adalah biaya pengurusan apa? Jenazah. Nah, kita lihat sedikit ya, Pak. Jadi yang pertama dilihat adalah tentang biaya pengurusan jenazah. Jadi kalau ada pertanyaan, biaya pengurusan jenazah itu diambil dari mana? Dari harta siapa? Al-jawab, jawabannya adalah diambil dari harta apa namanya? Ya, mayit. Jangan ragu-ragu, hartanya mayit. Ya kalau orang itu kaya, kerabatnya banyak sih mungkin tidak berpikir masalah ini. Ya. Kerabatnya yang lain yang niatkan, disuruh saja dipikir. Ya. Tapi permasalahannya ketika ada seorang sebatang kara, ya, tinggal di sebuah apa namanya desa, sebuah kampung, ya, orang mau ngurusi jenazahnya, ya, aduh ini banyak ini, ya, pakai harta siapa ini? Ya, jawabannya dengan hartanya siapa? Mayit. Ya. Seperti misalnya untuk pembelian kain kafan, ya, kain kafan. Kain kafan termasuk dari ya biaya pengurusan jenazah atau upah untuk menggali lahat, liang lahat. Ya, terkadang pada sebagian daerah tidak bisa. Ya, seorang menggali lahat tanpa bayaran, apalagi di kota-kota besar harus bayar. Ya. Berapa orang ini? 10 orang. Satu orang berapa? 100 ribu. Nah, sudah kelihatan 1 juta. Ya. Nah, terus biaya sewa apa namanya? Ya. Tanah untuk ya, untuk nah, untuk liang lahat dia, namanya. Atau mungkin untuk yang lainnya. Ya. Jadi pada asalnya, ya sekali lagi, pada asalnya, ya. Biaya pengurusan jenazah itu diambil dari apa? Dari hartanya apa? Mayit. Pada asalnya diambil dari harta mayit. Ya. Demikian. Dan di antara dalilnya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang menunjukkan bahwasanya, ya, biaya pengurusan jenazah itu diambil dari harta mayit, di antara dalilnya adalah dua kisah yang kita sebutkan. Dua kisah. Kisah yang pertama adalah kisah wafatnya Mus'ab bin Umair. Kisah wafatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Di dalam perang Uhud beliau meninggal. Ya, beliau meninggal. Dan yang meninggal banyak ketika perang Uhud, 70 orang sahabat. Ya, sehingga kain kafan itu memang ya kurang. Ya. Thayyib. 70 orang sahabat. Nah, didapatkan kain kafan untuk Mus'ab bin Umair, ya. Ya, ya hanya pakaian beliau saja. Ya, beliau dikafani dengan kain yang beliau pakai. Ya, kain yang beliau pakai. Yang apabila ditarik untuk menutupi kaki, maka bagian kepala Mus'ab akan terbuka. Kalau ditarik untuk menutupi apa? Ya, kepala, bagian kaki terbuka. Jadi tidak bisa menutupi semuanya. Ya. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan agar pakaiannya Mus'ab bin Umair ini ditarik untuk menutupi bagian apa? Kepala, adapun bagian kaki dibiarkan terbuka, tidak terkena kain, namun ditutupi dengan apa? Dedaunan, dengan idkhir. Ya. Di situ Nabi tidak mengatakan coba cari hartanya fulan, ya, minta tolong fulan untuk mencari kain apa? Kafan. Tapi mencukupkan dengan harta yang dimiliki oleh siapa? Mus'ab bin Umar. Ya. Jadi di situ diambil kesimpulan bahwasanya biaya untuk kafan ini diambil dari hartanya siapa? Mayit. Kisah yang kedua ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah kisah ya sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang meninggal dalam haji wada, ya, kisah sahabat yang terjatuh dari ontanya dalam haji wada. Ketika itu dia naik unta, ya, memakai dua kain ihram, ya, kainnya dia jatuh, terinjak oleh unta tadi, kemudian meninggal. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada para sahabat, "Ighsiluhu bima'in wasidrin." Mandikanlah fulan dengan air yang dicampur dengan apa? Sidr. Dengan daun bidara. Kemudian Nabi juga mengatakan, "Wa kaffinuhu fi tsaubaihi." Dan kafanilah dia dengan dua kain ihram miliknya. Dua kain ihram miliknya. Ya. Fasyahid-syahidnya, ya. Berarti ya mayit itu untuk pengurusan jenazahnya, ya, kain kafan yang dia pakai diambil dari apa? Harta mayit. Diambil dari harta mayit. Nah. Dan yang terakhir di sini ikhwatil kiram, yang perlu untuk kita apa namanya, kita peringatkan di sini, untuk biaya pengurusan jenazah yang dikeluarkan dari harta mayit, ya, tidak boleh melampaui batas. Jangan diambil sampai melampaui batas, israf. Ya. Seorang dikafani dengan menggunakan bukan kain kafan biasa, tapi dengan kain sutra misalnya yang mahal, tidak boleh yang seperti ini. Ya. Tidak boleh. Ya. Nah. Apalagi untuk perkara-perkara yang haram, ya, seperti kesyirikan, kebidaahan atau kemaksiatan yang seringkali, ya, itu juga mengiringi, ya, prosesi apa, pemakaman, ya, prosesi, ya, penyelenggaraan apa, jenazah. Nah, Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini barangkali, ya, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Jadi semoga bisa kita pahami bersama bahwasanya kita jangan tergesa-gesa di dalam membagikan apa namanya harta waris. Betul, warisan itu harus segera dibagi. Ya. Betul, harus segera dibagi. Namun, ya, yang dimaksud dengan segera ini bukan kemudian tergesa-gesa. Ya. Yang dimaksud dengan segera ini adalah setelah semua apa namanya, ya, hak-hak dari harta itu dilepaskan dari harta tarikah. Kalau memang masih ada hutang, selesaikan hutang. Kalau masih ada apa, wasiat, ya, tunaikanlah wasiat. Ya. Kalau ada hal yang memang diambil dari harta itu untuk pengurusan jenazah, kain kafannya, biaya untuk menggali apa yang lahatnya, ambil dulu dari apa? Dari harta peninggalan mayit. Baru setelah itu dibagikan kepada ahli waris. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Barangkali ada pertanyaan, ya, khawatir kiram. Oke. Ya. Ya. Nah, nah, jadi yang saya contohkan tadi, nah, ya, seperti apa namanya, kisah sahabat Zubair bin Awam, ya, yang beliau meninggal dan beliau punya beberapa hutang, ya, dan beliau memiliki tanah, ya, sebagai peninggalannya. Ya. Yang tentunya, ya, satu-satunya jalan adalah apa? Menjual. Ya. Ini harus segera untuk dijual. Nah, segera dijual karena kaitannya dengan hak apa namanya orang lain. Ya. Nah, dan Zubair bin Awam mengatakan kalau ada kesusahan maka minta tolong pada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, minta tolong pada Allah. Nah, ya. Itu bukan berarti maknanya, ya, bukan berarti, ya, sudahlah. Jangan jual sekarang, ya. Nunggu harga nanti apa namanya, ya, tinggi namanya, tinggi namanya, ya, ya, itu nggak tahu kapan nanti, ya, kan, nggak tahu kapan, ya, nggak tahu kapan akan apa namanya. Sementara ini orang yang memberikan piutang ini, ya, dia sudah apa namanya, sudah, ya, sudah butuh. Insya Allah yang namanya harta itu ketika dijual, ya, sesuai dengan apa namanya harga yang wajar itu akan cepat juga. Nah. Ya, tapi ketika harga dengan wajar atau bahkan harga murah sekalipun orang tidak butuh, ya, bagaimana akan apa? akan membeli tanah tadi. Jadi tidak dimaknakan kemudian, ya, kita mengulur-ulur sampai mendolimi siapa? Mendolimi, ya, mendolimi orang yang memberikan apa? Piutang itu. Dan perlu diketahui bahwasanya Az-Zubair bin Awam ini, ya, ketika meninggal dan punya tanah. Nah, kenapa sampai 4 tahun tadi? Ya, akan kita baca insyaallah kisahnya, ya. Nah, jadi sebabnya adalah sebenarnya sudah hutangnya sudah sudah terpenuhi, sudah dibagi hutang. Cuman karena, ya, apa namanya, masih harus disampaikan lagi kepada apa? Kepada manusia. Zubair bin Awam orang yang punya hubungan banyak, ya. Sehingga setiap musim haji diumumkan oleh Abdullah ini, ya, diumumkan kepada jamaah haji yang datang dari berbagai macam apa penjuru. Siapa yang masih apa namanya punya apa? kaitan dengan hartanya siapa? Zubair. Nah, tahun berikutnya demikian, di musim haji juga. Nah, siapa yang masih punya kaitan dengan hartanya apa? Zubair. Sementara ini sudah, ayo dibagi. Ya. Tapi karena masih ada kekhawatiran ini. Nah, ya. Ada kekhawatiran. Hartanya Zubair yang ada ini masih ada sangkut pautnya dengan harta orang lain. Dan memang kalau orang meninggal dan dia punya hubungan banyak, ya ini lebih harus hati-hati. Ya. Kalau orang yang punya hubungan banyak kan, iya kan, jangan-jangan masih punya kaitan ini, kaitan itu, nggak bisa segera untuk dibagi. Ya. Ya, saya mati punya perusahaan, 10 perusahaan. Ya. Orang mungkin melihat, wah masya Allah kaya 10 perusahaan. Ya, ternyata perusahaan ini masih macam-macam, sangkut pautnya banyak. Ya. Punya proyek tol misalnya, ya. Ternyata namanya jalan tol ini kan berkilo-kilometer, ternyata masih sengketa dengan apa namanya, ya, si pemilik tanah ini, pemilik tanah ini kan repot. Nah, jadi harta yang ada wujudnya itu, ya, tidak bisa langsung dibagi, dan prosesnya ya, bisa jadi lama, ya, karena tadi sangkut paut ini, ya, sangat-sangat membutuhkan apa, waktu, ya, sangat-sangat membutuhkan waktu. Ya. Nah, ya ini mungkin gambaran yang lebih konkret lagi ketika memang orang memiliki banyak harta, memiliki banyak hubungan, memiliki banyak apa namanya relasi, ya, sehingga memang terkadang harus dikumpulkan, diumumkan, ya, dicari ini siapa ini namanya, lihat semua surat-surat perjanjian yang ada yang dia tinggalkan, ya. Nah, apabila itu, tapi kalau kasusnya hanya sekedar tadi, ya, saya, contohnya hanya satu petak tanah soalnya, ya kan, ya. Ya, satu petak tanah memang harganya ketika itu, ya, tidak bisa nutupi. Tapi subhanallah, nah, ketika dijual dengan segera ternyata ada orang butuh, harganya apa? Mahal. Ya, alhamdulillah itu rezeki namanya. Tapi bukan berarti kemudian dulur-dulur sampai 10 tahun, 20 tahun, ya kan? Ya, sampai yang mengutangi sudah mati, ya kan? Nah, tidak jadi kita nyaur utangnya, ya kan? Ya, segera untuk dijual, ya, sesuai dengan harga yang apa? Sesuai. Nah, kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberkahi harta yang tersisa itu. Nah, wallahu a'lam. Fadal. Wasiat ikhwatul kiram. Tayyib. Dalam hadis dikatakan, ya, memerintahkan Rasul alaihi salatu wasallam kepada umatnya untuk menyegerakan menulis wasiat. Jika ada sesuatu yang perlu dia wasiatkan, maka hendaknya segera ditulis wasiat itu. Ya. Makanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu tidaklah beliau tidur kecuali wasiat ada di bawah bantalnya. Ya. Tidak pernah tidak, kecuali wasiat ada di bawah apa? Bantalnya, itu Ibnu Umar. Ya. Nah, namanya wasiat itu macam-macam isinya. Bisa jadi wasiat itu adalah wasiat dengan makna pemberian harta. Ya, saya berwasiat sebagian harta diberikan kepada fulan. Nah, kalau wasiat seperti ini tidak berlaku kecuali setelah matinya apa? Seseorang. Ya, pemberian yang diberikan sesudah kematian seseorang ini namanya apa? Wasiat. Ya, berlaku setelah seorang apa? Mati. Kalau dia belum mati, ya, ada wasiat itu dicoret, tidak jadi, ya, tidak masalah. Ya. Nah, wasiat bisa jadi adalah apa? Wasiat dengan makna nasihat. Ya. Wasiat untuk anak-anaknya, nah, bertakwa kepada Allah, untuk kalian tetap menjaga apa namanya, ya, hubungan. Ya. Atau wasiat yang terkait dengan apa yang dia minta untuk dia diperlakukan ketika dia apa namanya wafat. Tolong saya, jenazah saya diselenggarakan dengan cara apa? Sunnah. Ya. Jangan diadakan ini, jangan diadakan itu, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Lakukan terhadap jenazah saya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini juga apa? Wasiat. Karena saya khawatir kalau saya mati tidak ada pesan ini, ya, nanti saya akan diperlakukan dengan cara-cara yang tidak apa? Tidak baik. Nah, waliyadzubillah, misalnya anak-anaknya, ya, atau keluarganya, ya, bukan muslim, ya, yang biasa menyelenggarakan dengan cara dibakar, misal. Dan ada kemungkinan dia bisa dibakar. Ya. Ya. Wasiat itu harus tertulis. Khawatir. Ya. Nah, atau saya punya hutang yang tahu hutang saya hanya saya sebagai laki-laki, istri tidak tahu, anak tidak tahu. Nah kalau tidak tertulis, ya itu sangat khawatir hutang saya tidak akan apa, ya terlunasi, dan itu akan menjadi beban bagi saya tulis dalam secari kertas. Jadi wasiat itu banyak jenisnya. Wasiat dalam bentuk pemberian, wasiat dalam bentuk apa nasihat, wasiat dalam bentuk pesan-pesan tertentu. Ya, wabillahi taufik. Tentunya yang namanya wasiat itu tidak harus tertulis. Tetapi ketika tertulis, ya, tertulis maka itu akan semakin apa kokoh. Kalau tidak tertulis, ya bisa jadi ya dianggap itu bukan apa wasiat, itu hanya sekedar niatan-niatan yang belum tentu apa namanya ya terwujud namanya. Ya. Nah, misalnya saya ingin loh kalau saya apa namanya mati, harta saya ya nanti sebagian untuk ya, fuqara, saya ingin baru seperti itu bahasanya. Ya, nanti khilaf juga di antara ahli waris, oh, itu kan baru ingin namanya. Enggak, itu bukan wasiat, nah, ribut lagi namanya. Ya, padahal dia memang ingin berbuat apa baik namanya. Itu belum wasiat, baru menyampaikan apa keinginan. Ya. Allahu a'lam. Ketika tertulis apalagi ada saksi, maka ini lebih apa? Lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih membantu untuk dia berbuat apa? Berbuat baik. Nah, taib. Jadi seharusnya mari kita berusaha untuk melaksanakan salah satu yang diajarkan oleh Nabi, menulis wasiat. Ya. Wasiat itu tidak harus pemberian. Ya. Namun diantara fungsi wasiat adalah agar hal-hal yang terkait dengan harta saya, utang dan seterusnya itu tidak apa? Tidak terluputkan. Ya. Nah, atau hal-hal yang mengkhawatirkan akan terjadi pada saya, ya, dengan perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan sunnah ketika saya diselenggarakan jenazahnya, ya itu bisa ditulis, dituangkan dalam apa? Dalam. Nah, termasuk wasiat juga adalah mewasiatkan kalau saya meninggal, ya yang memandikan saya fulan, itu juga termasuk diantara apa? Yang dibahas oleh para ulama. Siapa yang paling berhak untuk memandikan apa? Jenazah. Yang paling berhak adalah al-wasi, orang yang mendapatkan wasiat. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah, dulu Syekh Al-Albani didapatkan wasiat dari beliau, ya beliau minta agar dimandikan oleh tetangga beliau. Di antara yang beliau minta untuk memandikan adalah tetangga beliau. Ya. Ini menunjukkan juga ya, baiknya ya beliau dengan apa namanya? Tetangga, pemuliaan beliau kepada tetangga tidak diberikan kepada yang lain. Ya. Tetangga diminta untuk apa? Memandikan. Tentunya bukan hanya sekedar tetangga, namun juga orang yang mengerti apa? Ya sunnah di dalam apa memandikan jenazah. Wallahu a'lam. Moga Pak. Ji. Kalau seorang meninggal, nah, sebenarnya dia masih ada hutang yang harus ditunaikan. Iya. Tapi dari ahli warisnya itu belum menyelesaikan itu semua. Mm-mm. Iya, ada pertanyaan yang bagus di sini. Ya. Mayit sebenarnya punya hutang, ya. Namun ahli waris tidak mau mikirkan apa hutang mayit. Pokoknya segera dia apa dibagi. Namanya. Nah, ya ini zalim berarti. Ya. Yang zalim siapa? Ya. Ahli waris. Nah. Apalagi sudah ada wasiat misalnya. Ya. Nah, maka yang zalim adalah siapa? Ya. Mereka mayit. Dan mereka kafan, bukan mayit, tapi ahli waris. Dan ahli waris inilah yang dituntut untuk melunasi apa? Hutang mayit. Ya. Kenapa? Karena harta yang ditinggalkan itu, nah, kalau kita bertanya, mana dulu yang ada? Ya. Harta peninggalan atau hutang? Ya. Jawabannya hutang itu dulu, sebelum apa? Jadi harta apa? Peninggalan. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun sudah dibagi ya, maka ya bagi yang punya piutang punya hak untuk apa namanya meminta kepada ahli waris, ya, ahli waris. Nah, Allah taala a'lam bishawab. Itu zalim, orang mati sudah tidak bisa apa-apa, ya. Maka kewajiban kita sebagai ahli waris adalah ya membantu saudara kita yang meninggal ini, ya, dengan betul-betul menunaikan apa yang harus ditunaikan berupa hutang, berupa wasiat, ya. Adapun ketika masih ada hutang, masih ada wasiat, kemudian diambil, berarti dia telah mengambil harta ya tanpa hak. Harta tanpa hak, di samping dia juga mendzalimi apa? Mayit. Dia telah mendzalimi mayit. Dia telah mendzalimi orang yang apa namanya? Piutang. Dan dia telah memakan harta yang apa? Yang haram. Sekian banyak mafasid. Sekian banyak apa? Mafsadah, kejelekan ketika dia tidak menunaikan hutang. Dan sekali lagi, ya, qadhi, hakim bisa memaksa, ya, bisa memaksa ahli waris yang sudah terlanjur mengambil apa? Harta untuk diambil lagi, dikembalikan kepada apa? Kepada orang-orang yang punya apa? Hutang atau piutang. Wallahu a'lam. Kalau status dari arwah atau roh yang meninggal sendiri, kalau enggak salah ada hadis yang bahwa kalau masih ada hutang, Ya tergantung dia. Iya. Ya. Coba nanti kita lihat hadisnya kembali terkait dengan masalah itu, nah, dengan syarah ini semoga nanti bisa kita sampaikan. Ya, Allah alam. Artinya konsekuensinya memang cukup berat sampai Nabi sendiri tidak mau menyolati apa, ya, sahabat yang punya hutang ketika itu. Jadi ada seorang yang punya hutang. Nabi diberitahu orang ini punya hutang, maka Nabi mengatakan, "Shallu ya ala sahibikum, solati sahabat kalian itu." Beliau tidak menyolati. Ada sahabat yang bernama Abu Qatadah melihat ini, ya, pemandangan itu sedih namanya, ya, dan ingin berbuat baik kepada mayit. Ya Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Ya. Begitu ada yang menanggung, Rasul apa? Ya, menyolati. Memang ini nasihat Nabi agar seorang tidak bermudah-mudahan di dalam apa? Berhutang, apalagi menjadikan itu sebagai sebuah profesi. Ya, jadi profesi mendzalimi orang lain akhirnya. Ya. Wabillahi taufik. Nah, setelah dijamin oleh Abu Qatadah, maka Rasul nyolati. Pagi harinya Rasul tanya kepada Abu Qatadah, "Gimana? Sudah belum? Ya. Sudah disaur belum utangnya?" Ya. Langsung ditanya oleh Nabi alaihissalam. Ya, tidak kemudian saudara yang nanggung sudah. Ya, khawatir juga orang yang nanggung ini kemudian ternyata apa? Ya, tidak segera juga. Yani Nabi ingin mengingatkan, mendidik kepada umat ini untuk apa? Untuk tidak bermain-main dengan hak orang lain. Dan ini termasuk penyakit yang ada pada zaman ini. Menunda pembayaran hutang saja itu termasuk apa? Zulm. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Matlul ghani zulmun." Seorang yang kaya menunda dan mengulur-ulur pembayaran hutang yang sudah satu tempo, itu adalah apa? Zalim. Matlul ghani zulmun. Tidak boleh. Nah, kalau saya punya hutang, alhamdulillah sekarang saya dapat rezeki nih. Ya, kemarin saya pas tidak bisa berjawab atau membayar, ya, saya minta ada namanya tambahan tempo, tapi sekarang saya dapat, segera bayar. Ya. Agar tidak masuk dalam hadis matlul ghani zulmun. Seorang yang kaya yang memiliki harta, ya, untuk menyaur, untuk melunasi hutangnya, namun dia mengulur-ulur sesudah satu temponya itu, ya, maka dia adalah berbuat apa? Zalim. Apalagi sampai seperti tadi, namanya tidak membayarkan hutang mayit yang dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadri. Kita cukupkan sampai batas ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.